Apakah bisa menceritakan kekurangan-kekurangan penguasa-penguasa Indonesia yang pernah memimpin? Ikhwan fillah na'azakumullah. Perkaranya adalah maslahah dan mafsadah. Itu kaidah fiqhiyah yang sudah disepakati oleh seluruh para ulama. Apa maslahatnya menceritakan tentang itu semuanya? Kalau ada maslahatnya untuk kebaikan kaum muslimin dan kebaikan seluruh bangsa, seluruh negeri, silakan. Untuk perbaikan ke depan misalnya. Kalau itu sudah lewat. Tetapi kalau itu hanya memprovokasi untuk terjadi perpecahan dan pertumpahan darah, maka jelas mafsadahnya lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Penguasa-penguasa yang muslim hukumnya sama dengan kaum muslimin. Apa maksudnya sama dengan kaum muslimin? Kita enggak boleh menggibahi. Bukankah kita tidak boleh berbuat ghibah? Apa itu ghibah? Menceritakan kejelekan orang lain. Apalagi yang pernah memimpin negeri kita, yang pernah berjasa. Jangan lupakan jasa mereka. Mengapa? Kamu akan tahu jasa mereka begitu besar kalau kamu sudah melihat bagaimana sebuah negeri tanpa penguasa. Kamu akan tahu betapa nikmatnya negeri yang memiliki pemimpin. Ketika kekacauan terjadi dan gak ada penguasa, apa yang terjadi di Suriah? Hancur. Maka barakallahu fikum, sejelek-jelek mereka yang muslim tetap memiliki jasa yang besar terhadap kestabilan negara ini. Barakallahu fikum. Jazahumullahu khairan kathira. Semoga Allah memberikan balasan yang baik pada mereka.